Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tafsir beberapa ayat dari surat bagian awal surat Adz-Dzariyat. Dari wassama'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku an man ufik. Sebagaimana telah disampaikan, ini wassama'i ini sumpah lagi, ya. Setelah sumpah Allah SWT di awal surat Adz-Dzariyat dan seterusnya, kemudian jawaban sumpah itu innama tu'aduna lasadiq wa innadina lawaqi'. Kemudian Allah bersumpah lagi, wassama'i dhatil hubuk, demi langit yang memiliki al-hubuk. Ya, kesimpulan tafsir ayat ini karena telah disampaikan bahwa bisa dipadukan antara tafsir yang mengatakan dhatil hubuk, yakni dhatil husn, memiliki keindahan, kebagusan, dengan tafsir yang menafsirkan dengan makna al-hubuk adalah at-tara'iq. Tara'iq an-nujum. Ya, seperti hubuk yang ada pada rimal, yang ada pada al-gidran, yuharrikuha an-nasim, al-rih, al-latif. Nah, yakni demi langit yang memiliki keindahan, yang di antara keindahannya adalah memiliki padanya ada tara'iq an-nujum, ada jalur-jalur bintang, seperti jalur-jalur jalan-jalan yang terbentuk di pasir-pasir dan di air yang ada di telaga, ya, ketika digerakkan oleh angin sepoi-sepoi, dan itu terlihat indah, memperbagus, ya. Kemudian jawaban sumpahnya, inna guna fi qawli mukhtalif, sesungguhnya kalian benar-benar dalam ucapan yang berbeda-beda. Ucapan berbeda-beda dalam hal apa ini? Ucapan berbeda-beda dalam hal apa? Hah? Tentang dalam menyifati Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Apa saja? Ayo, apa saja ucapan mereka tentang Nabi Muhammad SAW yang berbeda? Hah? Ada yang mengatakan syahid. Apa lagi? Hah? Syahid dan seterusnya. Yakni, itu menunjukkan bahwa mereka dalam kebimbangan, dalam kebatilan, tidak punya pegangan yang kokoh. Karena mereka, ya, tidak berpegang yang kebenaran, sehingga untuk membuat manusia lari dari Muhammad alaihissalam, ya, hatta yasrifu an-nas anhu, untuk memalingkan orang-orang dari dakwah Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh, dia itu syair, penyair, oh, dia itu sahir, tukang sihir, ada yang mengatakan, oh, dia itu kahin, dukun, ada yang mengatakan, oh, dia itu majnun, gila. Al-muhim yu'faku anhu man ufik, yusrafu anhu man surifa. Lima sadara minhum minal aqwal al-muhtalifah. Dipalingkan dari Nabi Muhammad SAW, dari beriman dengannya, dengan apa yang didakwakannya, termasuk di antara didakwakannya adalah tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, jaza, hari pembalasan, man ufik, siapa yang dipalingkan darinya, yang dipalingkan, ya, dari orang-orang yang termakan oleh propaganda tokoh-tokoh Quraisy dengan tuduhan-tuduhan keji mereka, tuduhan-tuduhan batin mereka, mengatakan dia majnun dan seterusnya. Ya. Wa tilal kharrasun, Baik, uhlika al-kharasun, ya doa untuk al-kharasun, ya binasalah, semoga dibinasakan al-kharasun. Siapa al-kharasun? Ada yang menafsirkan al-kharasun adalah al-kadzabun, para pendusta. Tafsir lainnya ada yang mengatakan al-kharasun adalah mad. Dan tidak ada masalah perbedaan tafsir itu. Ini ujung-ujungnya kembali ke makna yang sama. Tafsir lain mengatakan al-kharasun adalah apa? Tidak. Kum. Dua kali antum bicara, anda tidak dengar. Keraguan. Orang-orang yang ragu maksudnya. Jelas. Al-kharasun ay al-murtabun. Orang-orang yang hidup dalam keraguan, kebimbangan. Ini orang-orang kafir maksudnya yang penuh dengan keraguan, kebimbangan dan kedustaan, mendustakan kebenaran dan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Ayat-ayat setelahnya menafsirkan alladzina hum fi ghamratin sahun, orang-orang yang hidup fi ghamrah, apa dalam liputan apa ghamrah, seperti kata Sa'di, fi lujjatin minal kufri wasyak, dalam lautan keraguan, kebimbangan dan kekufuran. Sahun mereka apa? Lalai. Baik. Yas'aluna ya yaumuddin. Nih, takdzib mereka. Al-kharrasun, haulai kharrasun, al-kadzabun, al-murtabun. Yukadzibuna yaumuddin. Ditariqati sual, mereka mendustakan hari kebangkitan dengan metode bertanya. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan itu hari kebangkitan itu? Hari pembalasan itu yang dijanjikan. Kapan? Ya'ni, yasta'jilun li'ajli di'ajazin Nabi SAW. Mereka menuntut disegerakan mana? Buktikan tujuannya untuk membungkam Nabi SAW. Mana? Buktikan mana itu? Tujuannya mendustakan. Tunjukkan, buktikan. Yaumahum 'alan nari yuftanun, di hari mereka di atas neraka mereka dibakar, yuftanun yushrafun yu'adzabun. Kemudian dikatakan di hari itu, qila lahum fi dzalikal yaum dzuqu fitnatakum, rasakan fitnah kalian, yakni apa? Ihtirabakum wa ta'dzibakum 'alan nar, rasakan sekarang ya sakitnya, tersiksanya terbakar di neraka. Hadzal ladzi kuntum bi tasta'jilun, ini yang dulu kalian minta disegerakan dengan ucapan kalian, ayyana yaumu yaumuddin. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat-ayat berikutnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sekarang beralih kepada al-muqbiluna ila al-haq, al-muqbiluna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ila da'wati. Orang-orang yang menyambut ya Nabi alaihi wasallam, menyambut dakwah Nabi alaihi wasallam, baik beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muqbiluna ila Allah, ila ta'atillah wa rasulih. Kebalikan dari al-kharrasun, al-murtabun, al-kadzabun yang telah diceritakan pada sebelumnya. Naam, adapun mereka yang menyambut dakwah Nabi SAW, bertakwa, beriman dan bertakwa, beramal soleh. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan yang diharamkan dengan penuh keikhlasan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam, yakni beramal soleh. Singkatnya beramal soleh. Amal soleh adalah amal ya yang didasari dengan keikhlasan dan ilmu. Itulah orang bertakwa. Nanti kelak di akhirat, fi jannati wa uyun, mereka akan berada dalam jannati wa uyun, yakni dalam surga. Dalam surga yang berupa jannat, kebun-kebun dengan berbagai ragam buah-buahan, ya, yang lezat. Wa uyun, dan berupa uyun, anhar. Uyun adalah anhar, sungai-sungai yang berisi, ada anhar yang berisi ma, air, anhar min ma in ghairi asin, yang berisi air, ya, air yang segar. Nah, yang berisi, apalagi yang kedua, ada empat sungai yang berisi air. Yang kedua sungai yang berisi susu laban lam yataghayyar ta'mu, yang tidak ada basinya. Sungai yang berisi yang ketiga khamar, memabukkan tidak? Tidak. Khamr laddat lisyaribin, lezat bagi yang minumnya, tidak memabukkan. Nah, yang terakhir madu. Nah, asal musaffa. Nah, itu uyun yang dimaksud. Nah, akhidina ma'atahum rabbuhum minhum kanu qabla dhalika muhsinin. Tafsir yang terbaik dalam menafsirkan akhidin ma'atahum rabbuhum, tafsir yang dipilih Ibn Kathir, ya juga Sa'di, Sa'di. Baik. Dan yang sejalan dengan mereka dalam menafsirkan akhidin, berbeda dengan tafsir Ibn Jarir. Nah, tafsir Ibn Kathir, Sa'di, dan yang sama dengan mereka, itu yang benar. Apa itu? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Nah, termasuk Ibn Uthaymin. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ini yakni keadaan mereka dalam jannah. Keadaan mereka dalam jannah. Bukan keadaan mereka di dunia. Nah, akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka akhidin, mengambil. Mengambil ma, apa saja yang atahum rabbuhum, ata yang diberikan hum kepada mereka oleh rabbuhum, oleh rabb mereka dalam jannah, dari berbagai nikmat, min jami' asnaf anwa' an-ni'am ma la aynun ra'at wa la udrun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Nah, berbagai macam ragam nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, hakikatnya ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan terbetik, terbersih dalam hati, kalbu. Jadi, akhidina ma'atahum rabbuhum adalah secara i'rab, tinjauan ilmu nahwunya, i'rabnya adalah hal. Akhidina mansub alal hal. Hal, hal min ad-dhamir fil khabar, hal dari dhamir yang terkandung pada khabar. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Innal muttaqin, al-muttaqin isim inna, sesungguhnya orang bertakwa, fi jannat, ini khabar. Inna khabarnya berita tentang orang-orang bertakwa itu di akhirat, berita tentang mereka apa? Mereka dalam surga, kebun-kebun dan sungai-sungai. Dari jelaskan tadi, yakni hum fi jannat wa uyun, fi hali kaunihim, dalam keadaan mereka dalam jannat dan uyun, dalam jannah, akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil seluruh apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat itu. Jadi menjelaskan keadaan mereka dalam jannah. Ibnu Jarir menafsirkan lain. Ibnu Jarir menafsirkan akhirina matahum rabbuhum, ditafsirkan keadaan mereka ketika di dunia. Ketika mereka di dunia, mereka mengambil seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka, mereka beriman dan beramal soleh, sehingga di akhirat mereka masuk jannah. Jadi Ibnu Jarir membawa ayat ini kepada keadaan mereka ketika hidup di dunia. Akhirina matahum rabbuhum minas syara', mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka dari syariat, perintah dan larangannya. Ditaati. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Tetapi, ini lemah. Nah, dibantah oleh Ibnu Katsir. Dan yang juga sejalan Ibnu Katsir, Sa'di, Ibnu Utsaimin. Bahwa akhirina matahum rabbuhum adalah keadaan mereka di akhirat, dalam jannah. Mereka mengambil seluruh apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat itu. Nah, dan yang menguatkan itu, ya, kata As-Sa'di, kalian bisa lihat dalam tafsir Karim Rahman, yang menguatkan tafsir ini, karena Allah menyebutkan setelahnya keadaan mereka di dunia. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Nah, itu. Kalau akhirina matahum rabbuhum dibawa kepada mereka di dunia, double. Berulang-ulang. Nah, innahum ini semacam penjelasan apa sebabnya mereka. Apa sebabnya innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina matahum rabbuhum. Apa sebabnya orang bertakwa dalam jannah mengambil seluruh nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebabnya adalah innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya innahum, sesungguhnya mereka orang bertakwa itu kanu, adalah mereka dulu di dunia qabla dhalik, sebelum itu. Yani sebelum kehidupan akhirat. Qabla dhalika, yani sebelum akhirat, yani di dunia. Muhsinin, dulu mereka muhsinin di dunia. Nah, ini yang menjelaskan keadaan mereka di dunia. Adapun akhirina matahum rabbuhum, menjelaskan keadaan mereka dalam jannah. Hal dari ya, hal dari innal muttaqina fi jannati uyun. Dhamir yang ditekan pada khabar. Nah, kalimat sebelumnya innal muttaqina fi jannati uyun fi hadithawni akhirina matahum rabbuhum fil jannah. Nah, sebabnya apa? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka. Ini penjelasan illat. Faktor. Sebab. Kenapa orang bertakwa itu dalam jannah. Ya. Mendapatkan seluruh yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat itu. Karena sesungguhnya mereka adalah dulu di dunia qabla dhalik. Nah, qabla dhaliknya ini. Sebelum itu. Sebelum jaza. Sebelum balasan. Jannah itu, yakni ketika di dunia, muhsinin, mereka orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan. Naam, berbuat ihsan, ihsan ila Allah wa ihsan ila ila al-khalq. Naam, sekarang kita sudah pelajari bahwa ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah dalam hal ibadah, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa'ilam takun darah, fa'innahu ya Rob. Kau beribadah kepada Allah seakan melihatnya, yakni ikhlas. Beribadah dengan keikhlasan yang sempurna. Ibadah orang yang selalu rindu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan Allah di hadapannya, padahal tidak dia lihat. Tapi seakan-akan demikian, jadi rindu selalu. Beribadah dan penuh keikhlasan. Fa'ilam takun tarofena ya Rob. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini juga ibadah orang yang ikhlas, tetapi tingkatannya di bawah tingkatan yang pertama. Tapi juga tingkatannya ikhlas, karena selalu dalam keadaan ya berusaha taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya, karena senantiasa selalu merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yara, karena dia melihatnya, sehingga senantiasa taat dan ikhlas. Ihsan kepada sesama makhluk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di tafsir ayat ini, ihsan kepada sesama makhluk itu sudah dirangkum dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal ta'tihi maniyatuhu, Nah, hadis man arada man ahabba ayur khalal jannah, barang siapa ingin masuk ke dalam jannah, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal akhir. Nah, man ahabba ayuzahza anin nar, man ahabba ayuzahza anin nar wa yudkhulal jannah. Hadisnya, man ahabba ayuzahza anin nar, barang siapa ingin dijauhkan dari api neraka nanti di akhirat, wa yudkhulal jannah, dan dimasukkan dalam jannah, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal akhir. Hendaknya ketika datang kematiannya, ajalnya, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, wal ya'ti ilan nas, yang kita inginkan. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Ayyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Hendaknya dia mendatangkan perilaku kepada manusia, perilaku yang membuat mereka senang sebagaimana yang dia senang diperlakukan demikian. Nah, itu dia ihsan kepada sesama. Nah, apa yang membuat orang lain suka senang, apa yang membuat diri kita senang diperlakukan demikian, maka kita mendatangkan hal seperti itu kepada orang lain. Kita ukur dengan diri kita. Nah, apa saja yang membuat orang senang? Karena kita diperlakukan begitu senang. Talaqatul wajah. Iya, berwajah ceria. Nah. Apalagi kaful adza, menahan gangguan, batlun nada, al-ma'ruf ila an-nas, mencurahkan, memberikan ya pada manusia apa saja yang ma'ruf, yang baik, yang bermanfaat buat mereka. Nah, itu keadaan mereka ketika di dunia. Kanu qabla dzalika muhsinin, ihsan dalam ibadah kepada Allah, ihsan kepada sesama. Baik. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan ya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam, syarauza. Iya. Ya, hewan misalkan yang dilarang dibunuh oleh Allah ya tidak dibunuh. Nah, yang diperintahkan dibunuh ya dibunuh. Begitu. Nah, ya, hewan ternak yang dipelihara diberi haknya, yaitu diberi nafkah agar tidak mati. Nah, baik. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Di antara ihsan mereka. Jadi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin ini umum. Sesungguhnya adalah mereka sebelum itu, yakni ketika di dunia, mereka muhsinin berbuat kebajikan. Seperti yang telah dijelaskan. Min ihsanihim. Min ihsanin, di antara ihsan yang mereka lakukan adalah kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu adalah mereka qalilan, sedikit min al-laili, dari malam hari, ma yahja'un, sedikit dari malam hari yang mereka gunakan untuk tidur adalah mereka. Ya, keadaan mereka di malam hari, sedikit dari malam itu yang mereka, sedikit dari malam-malam yang mereka lewati dalam hidup mereka yang mereka gunakan untuk tidur. Hanya sedikit ya tidurnya di malam hari. Nah, ma di sini adalah ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Yahja'un fi'il mudhari' dimasuk oleh ma masdariyah, maka ma masdariyah bersama fi'il mudhari' yahja'un yang dimasukinya ditakwil dengan masdar, tarik masdar darinya. Nah, ini butuh ilmu sharaf. Yahja'un, yahja' masdarnya adalah fujur. yakni kanu qalilan min al-laili, ya, kanu qalilan min al-laili wujuhum, begitu. Nah, sedikit tidur mereka di malam hari. Masdar ihjaul huju', ya, didhafahkan kepada fa'ilnya huju'uhum. Kanu qalilan min al-laili huju'uhum, adalah sedikit huju' tidur huju'uhum, tidurnya mereka di malam hari, begitu. Itu maknanya ma masdariyah bersama yahja'un dipetik masdar, jadi kanu qalilan min al-laili ma yahja'un artinya apa? Huju'uhum, kanu qalilan min al-laili huju'uhum, adalah mereka sedikit huju', mereka tidur mereka di malam hari. Ada juga yang mengatakan ma adalah ma zaidah min haitsu lafdh wa zaidatan fil ma'na. Ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dalam tafsirnya. Ibn Uthaymin dalam tafsirnya mengatakan ma zaidah. Nah. Lafaz tambahan dalam kalimat dan secara makna menambah kuat makna, menegaskan makna tidurnya mereka di malam hari. Itu hanya sedikit. Dan tidak ada pertentangan antara dua tafsir tersebut. Baik ma diartikan masdariyah atau ma zaidah, berujung pada makna yang sama, menjelaskan adalah, ya, tidur mereka di malam hari sedikit. Kenapa tidur mereka di malam hari sedikit? Apa yang mereka lakukan sehingga tidurnya sedikit? Ya. Apa yang mereka lakukan? Nah, apakah mereka berkeliaran di keramaian-keramaian di malam hari, di mahallat al-lahwi wal-lagh, ya, di pusat-pusat permainan, kelalaian, ada musik, ada film, layar tancap, apalagi yang lain. Hah? Atau sedikit di malam hari karena asik nonton TV di rumah, atau asik nonton TV, ya, kalau zaman kita sekarang, ya, di zaman itu ya tidak ada TV. Zaman kita sekarang ya pengganti TV, ya, HP. Nah, asik nonton YouTube semalaman. Atau kayak yang lainnya. Apakah itu yang mereka lakukan? Tidak. Ya, kalau di zaman itu ya bukan TV, bukan YouTube, bukan. Tapi apa? Keramaian-keramaian ada. Nah, ya, tempat-tempat keramaian semacam kafe di zaman kita sekarang ya ada. Nah, ya, ada musik-musik. Nah, ada penyanyi-penyanyinya. Ya. Begitu. Dan hal-hal yang dikenal keluarnya dan berkeliarannya di malam hari. Nah. Baiklah. Mereka berjuang, ya, menahan diri mereka sehingga tidak asyik mendengkur tidur di tempat tidur dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu suasananya sepi, sunyi, lebih khusyuk untuk ibadah, untuk salat, ya, qiraatul Quran, baca Quran ma'at tadabbur, disertai tadabbur, merenungkan, mentadabburi kandungan maknanya, itu lebih konsentrasi. Nah. Ya, lebih berkesan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hi ashaddu wa ta'aw wa aqwa muqila." Nah. Fahum, kama, seperti kata Sa'di di sini, baina madha, fahum, fa'innahum qanithuna li rabbihim, ma baina salatin wa kira'atin wa zikrin wa du'ain wa tadarru'in. Maksudnya mereka, qanithuna li rabbihim, mereka khusyuk dalam ketaatan kepada Rabb mereka, ma baina salat, antara salat qiyamul lail, qiraah, baca Quran, wa dzikir, zikir kepada Allah, doa, berdoa, tadarru, ya, meratap dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan di malam hari. Nah, ya, boleh jadi, bukan harus sholat terus, tidak. Boleh jadi seseorang kondisinya ya agak lelah. Nah, jika dia lelah, kurang kuat dan kurang semangat sholat berdiri, ya sholat duduk. Karena sholat sunnah tidak masalah, sholat duduk. Mana yang membuat dia lebih khusyuk sholatnya? Jika dia merasa yang lebih sesuai dengan kondisinya malam itu adalah dia baca Quran saja, ya, baca Qurannya dia perbanyak, ya, dan perbanyak zikir, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Yang jelas malam itu dia di malam-malamnya itu sedikit tidurnya. Nah, baik, imma salat, imma baca Quran, imma zikir, doa dan seterusnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar, dan di waktu sahur, yaitu akhir malam menjelang masuknya fajar, subuh. Hum yastaghfirun, mereka dalam keadaan yastaghfirun. Mereka dalam keadaan beristighfar. Imma mereka beristighfar dalam sholat, ya, imma beristighfar dalam sholat jika di waktu sahur mereka masih melanjutkan sholat, imma sholatnya sudah usai dan mereka memanfaatkan waktu-waktu terakhir itu untuk istighfar, beristighfar dari dosa-dosa mereka karena mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sempurna imannya, senantiasa selalu menuduh diri-diri mereka penuh dengan dosa. Bukannya berbangga dan merasa aman. Naam, al-mu'min seperti kata ulama. Nah, mu'min yang sesungguhnya adalah mu'min yang senantiasa takut atas dirinya, mengkhawatirkan kemunafikan, kenifakan atas dirinya, mengkhawatirkan ya amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara merasa khawatir ya banyak dosa, takut dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, dia merasa tenang, merasa bangga dengan apa yang dia lakukan dan merasa tenang-tenang saja. Tidak ada khawatiran amalannya ditolak, tidak ada khawatir dengan dosa-dosa yang ada pada dirinya, itu orang munafik. Nah, seperti kata Al-Hasan Al-Basri. Baik, jadi itu. Nah, dan bimbingan dalam syariat, kita mendapati bimbingan dalam syariat seorang yang beriman usai beramal soleh dibimbing untuk beristighfar. Nah, salah satunya ini tentang keadaan orang bertakwa itu yang merupakan calon-calon penghuni jannah surga. Mereka sholat, ya, kemudian di waktu sahur mereka beristighfar. Seperti halnya kita usai sholat fardu, ya, sholat lima waktu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, istighfar tiga kali. Nah, dan yang semisal dengan ini. Karena khawatir, mukassir. Nah, mukassir dalam menunaikan ibadah. Yakni tidak menunaikan ibadah itu sebagaimana semestinya. Sebagaimana mestinya. Tidak menunaikan ibadah sebagaimana mestinya. Ada khawatiran itu. Khawatir ditolak. Khawatir ya tidak sempurna dalam menunaikannya. Melakukan kesalahan, kekurangan. Maka beristighfar. Akhirnya. Wafi amwalim haqqul lisaib wal mahrum. Dan berikutnya. Pada harta benda mereka. Dan fi amwalihim. Pada harta benda mereka. Haqqun. Ada hak. Ya. Ada hak bagi as-sa'il wal mahrum. Baik hak itu yang sifatnya wajib maupun yang mustahab. Baik sifatnya wajib atas mereka untuk mereka tunaikan maupun yang sifatnya mustahab untuk mereka tunaikan. Seperti kata Sa'di di tafsirnya. Hakun ay wajibun wa mustahab. Hak itu bisa jadi hukumnya wajib untuk mereka tunaikan. Boleh jadi mustahab untuk mereka tunaikan. Kepada siapa? Berikan kepada as-sa'il, orang yang datang meminta bantuan, uluran tangan. Ya, bantuan harta. Minta sedekah. Dan al-mahrum, al-mahrum min ar-rizq. Wa huwa al-faqir, yang terhalangi dari rezeki. Ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang yang fakir. Orang yang fakir yang tidak punya harta. Ya, yang tidak punya harta. Dan ada juga yang mengartikan al-mahrum adalah yang tidak mau meminta meskipun butuh. Keadaannya sama dengan as-sa'il. Dia miskin, butuh, ya, berhajat. Tapi dia malu untuk meminta. Dia menahan diri untuk meminta. Ya. Dia diam-diam saja padahal sebenarnya dia dalam keadaan kesulitan dan butuh uluran tangan. Jadi pada harta benda mereka terdapat hak yang mereka berikan. Bukan hanya kepada yang meminta. Yang tidak meminta pun mereka perhatikan. Ya, mereka tanggap. Kepada tetangga, kepada lingkungan sekitar, lihat, oh ini butuh ini. Meskipun tidak datang meminta, tetap diberi. Dibantu, begitu. Nah, barakallahu fikum untuk sementara ini. Karena waktu, jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah, syukur, dan lain-lain.